Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Masih dalam pembahasan tentang bab Maja'a fi munkir al-qadar, bab tentang ancaman bagi orang-orang yang mengingkari takdir al-qadar. Telah kita pelajari bersama bahwa al-qadar diartikan oleh para ulama di dalam buku-buku akidah dengan keempat tingkatan takdir. Al-Qadar yaitu ilmullahi as-sabiq lil asya'i kulliha wa kitabatuhu fil lawh al-mahfuz wa masyiatuhu al-'ammah wa khalquhu al-'am lil asya'i kulliha. Jadi diartikan dengan keempat tingkatan takdir, yaitu yang pertama adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tingkat yang kedua adalah al-kitabah fil lawhil mahfuz. Penulisan segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat di al-lawhil mahfuz. Yang ketiga adalah umum masyiatillah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu yang terjadi. Dan yang keempat adalah khalqullah, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang terjadi dan yang terwujud. Inilah keempat tingkatan takdir sekaligus definisi al-qadar sebagaimana yang telah diterangkan oleh para ulama. Adapun tingkatan yang pertama yaitu al-ilm, ilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu jumlatan wa tafsilan, baik secara global maupun secara terperinci. Itu semua diketahui oleh Allah secara global maupun secara rinci dan sangat mendetail. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ilmunya ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan makhluk, Allah mengetahuinya. Demikian juga perbuatan-perbuatannya sendiri, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah sabiq, yakni mendahului segala sesuatu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala, tidak terpisah darinya. Maka sebagaimana zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada permulaannya, maka demikian pula ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaannya. Maka tidak bisa dikatakan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang suatu hal muncul setelah sebelumnya tidak ada ilmu tersebut. Tidak mungkin dikatakan seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala huwal awwal wal akhir. Allah dialah al-awwal alladzi laisa qablahu syai'. Allah Subhanahu wa taala adalah al-awwal yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya, yakni tidak ada permulaannya juga. Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan. Demikian pula ilmu Allah Subhanahu wa taala mendahului segala sesuatu. Maka tidak dikatakan bahwa Allah mengetahui setelah sebelumnya tidak mengetahui. Adapun tingkatan yang kedua adalah al-kitabah. Penulisan, yakni penulisan segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Bagaimana yang ditunjukkan dalam dalil-dalil, dan sebagian yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullah. Adapun tingkatan yang ketiga, yaitu al-masyi'ah, yakni masya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. segala sesuatu yang Allah kehendaki untuk terjadi pasti terjadi, dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki untuk terjadi dan terwujud maka tidak akan terjadi dan tidak akan terwujud. Adapun tingkatan yang keempat yaitu khalqullah, tidak ada sesuatu pun kecuali itu adalah ciptaan Allah dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk perbuatan-perbuatan hamba itu juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun hamba itu berbuat dengan kehendaknya, dengan kemampuannya, hanya saja itu tidak lepas ya, dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan perbuatan kalian. Namun bukan berarti hamba itu dipaksa, sebab hamba itu melakukan perbuatan-perbuatannya dengan kesadarannya, dengan kehendak dan keinginannya, dan dia sedikit pun tidak merasa ada yang memaksanya. Hanya saja karena hamba itu adalah makhluk Allah, kehendak dan kemampuan yang dia miliki pun Allah yang menciptakannya, Allah yang berikan kepadanya, maka yang muncul dari apa yang dia kehendaki dan dia mampu itu yaitu perbuatan, maka itu tidak lepas dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebab yang mendorong perbuatan-perbuatan hamba tersebut adalah kemampuan yang Allah ciptakan dan Allah berikan untuknya, dan kehendak yang Allah takdirkan hamba tersebut menghendakinya. Telah kita pelajari bersama juga bahwa inkarul qadar, mengingkari takdir, ada dua tingkatan. Terkadang hukumnya adalah kufur, kufur akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu jika yang diingkari adalah tingkatan yang pertama, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala, atau tingkatan yang kedua. Adapun jika yang diingkari adalah tingkatan yang ketiga atau tingkatan yang keempat, yakni meyakini bahwa ada beberapa hal yang terjadi di alam semesta ini namun itu di luar kehendak Allah, atau itu bukan ciptaan Allah. Jika yang diingkari adalah dua tingkatan takdir ini, maka ya pelakunya tidak dihukumi kafir dan itu bukan kufur akbar, namun tetap dihukumi sebagai mubtadi' ahli bid'ah yang dhal, yang sesat. Namun perlu kita ketahui dan kita yakini serta kita pahami bersama bahwa beriman kepada takdir tidaklah bertentangan dengan suatu hal yang telah jelas diketahui bahwa manusia itu melakukan setiap perbuatannya dengan kehendaknya dan keinginannya. Yani bukan dengan pemaksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksanya, hamba itu yang melakukan perbuatannya sesuai dengan keinginannya, niatnya, dan kehendaknya. Oleh karena itulah, para pelaku maksiat tidak mungkin untuk berargumen dan membela diri dengan takdir. Dengan mengatakan, saya melakukan maksiat ini, ya, karena sudah takdir. Kalau tidak ditakdirkan, saya tidak melakukannya. Nah, berargumen dan membela diri, ya, serta membenarkan kemaksiatan dengan menggunakan takdir adalah suatu argumen dan pembelaan diri yang batil, sebagaimana telah dinyatakan kebatilannya di dalam syariat, demikian juga secara akal logika. Adapun di dalam syariat, Allah Subhanahu wa taala telah membantah dan menyalahkan ya, orang-orang musyrik yang membela diri dan membenarkan kesyirikan mereka dengan alasan sudah takdirnya. Orang-orang musyrik mengatakan sebagaimana yang Allah hikayatkan di dalam Al-Qur'an, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna. wala aba'una wala haramna min syai'. Orang-orang yang musyrik itu, yang melakukan kesyirikan itu akan mengatakan, lau sya'allahumma asyrakna. Seandainya Allah berkehendak, niscaya kami tidak akan melakukan kesyirikan. Tidak pula ayah-ayah kami melakukan kesyirikan. Sampai akhir ayat. Mereka membenarkan kesyirikan mereka dengan alasan sudah Allah kehendaki, yakni sudah Allah takdirkan untuk terjadi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah pembelaan diri mereka itu dengan mengatakan kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta daqu ba'sana. Demikianlah orang-orang sebelum mereka selalu mendustakan sampai mereka merasakan hukuman dari kami. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala membantah dan tidak menerima hujjah, alasan serta argumen mereka ini. Allah menganggap bahwa argumen dan membela diri dengan takdir atas perbuatan maksiat dan dosa adalah suatu hal yang batil, tidak diterima di dalam syariat. Demikian pula ayat-ayat lain yang menerangkan bahwa beralasan dengan takdir untuk melakukan maksiat itu tidaklah dibenarkan dan bukan alasan yang diterima secara syariat. Adapun secara logika, maka bisa dicontohkan, seandainya ada orang yang berharap, berharap untuk memiliki keturunan, dalam keadaan dia tidak menikah, ketika dikatakan kepadanya, menikahlah kalau begitu, dia menjawab tidak, saya tidak akan menikah, tapi saya berharap akan dapatkan keturunan, terus bagaimana? Tidak mungkin dia memiliki keturunan dalam keadaan tidak menikah. Akan tetapi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, untuk memberinya keturunan yang dia harapkan, dengan menikah, maka dia akan mendapatkan keturunan. Jadi intinya adalah, terkait dengan maksiat, tidak mungkin seseorang untuk berargumen dengan takdir dan tidak dibenarkan. Sebab ketika dia melakukan maksiat, dia tidak mengetahui bahwa apa yang akan ditakdirkan untuknya. Atau ketika dia akan berbuat maksiat, dia tidak mengetahui apa yang akan ditakdirkan untuknya. Apakah akan melakukan maksiat ataukah tidak, atau mungkin bahkan akan melakukan amal ketaatan. Dia tidak mengetahui. Dan nyata-nyata dia rasakan bahwa dia memilih perbuatan maksiat itu dengan kehendaknya, keinginannya sendiri. Sehingga dia melakukannya atas dasar keinginannya, padahal dia memiliki pilihan. Namun justru memilih maksiat. Wallahu a'lam. Dan beriman kepada takdir, ini memiliki manfaat dan faedah yang sangat banyak. Di antara manfaat beriman kepada takdir adalah bahwa beriman kepada takdir merupakan penyempurna tauhid seseorang. Terkhusus tauhid rububiyah. Walaupun juga berkaitan dengan tauhid uluhiyah, namun lebih nampak berkaitan dengan tauhid rububiyah. Sehingga ketika seseorang beriman kepada takdir, maka akan semakin sempurna iman dan tauhidnya. Kemudian manfaat yang kedua adalah iman kepada takdir akan menjadikan seseorang akan semakin bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab ketika dia mengetahui bahwa segala sesuatu itu dengan ketetapan dan takdir dari Allah, maka penyandaran dia tentunya hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa iman kepada takdir itu akan membuahkan ketenangan dan ketenteraman di dalam kalbu. Ya, sebab ketika dia mengetahui bahwa ma asabahu lam yakun liyukhthi'ah wa ma akhtha'ahu lam yakun liyusibah, bahwa segala sesuatu yang ditetapkan, ditakdirkan akan mengenainya, maka tidak akan luput darinya. Dan segala sesuatu yang luput darinya, segala sesuatu yang telah ditetapkan luput darinya, tidak dia peroleh, maka tidak mungkin dia mendapatkannya. Ketika dia mengimani dan mengetahui seperti ini, maka hatinya akan tenang. Ya, akan tenteram. Bagaimanapun yang terjadi, sebab apapun yang terjadi, kita mengetahui bahwa itu sudah ketetapan, tidak mungkin ya berusaha atau tidak mungkin memaksakan untuk terjadi hal yang lain. Namun tetap diiringi dengan mengambil sebab-sebab yang bermanfaat ya, terkait dengan masa yang akan datang, yang belum tahu, belum diketahui takdirnya bagaimana, ya tetap berusaha untuk menempuh jalan-jalan yang bermanfaat. Adapun yang sudah lewat, hatinya tetap tenang dan tenteram, oh ternyata itu takdirnya, ketetapannya sudah. Kemudian faedah yang keempat, di antara faedah beriman kepada takdir adalah mencegah seseorang untuk ujub, berbangga diri dengan amalannya, dengan perbuatannya. Mungkin ujub dengan amal ibadahnya, atau mungkin ujub bangga diri ya dengan perbuatan yang berkaitan dengan perkara duniawi. Ya, dengan bisnisnya atau kemampuannya dan seterusnya, berbangga diri. Ya. Ketika seseorang mengimani takdir, ya maka dia akan lebih terjaga dari kemungkinan mendapatkan sifat bangga diri dan ujub. Kenapa? Sebab dia mengetahui bahwa Allah lah yang telah memberikan karunia kepadanya hal itu. Allah lah yang telah menakdirkan dia untuk melakukan amal soleh, atau untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan besar, atau untuk memiliki kemampuan yang bagus di dalam perkara duniawi. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan terkait dengan faedah dan manfaat iman kepada takdir ini, ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Apapun yang menimpa kalian di bumi, tidak pula pada diri-diri kalian, atau tidaklah ada apapun yang terjadi menimpa di bumi, tidak pula pada diri-diri kalian, kecuali telah ada di dalam kitab. Telah ada di dalam kitab penulisan Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakannya, sebelum kami mewujudkan, perkara-perkara itu menimpa dan terjadi. Sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi Allah. Nah, likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Hal itu agar kalian ya tidak terlalu bersedih, ya berputus asa, bersedih atas apa yang luput, terluputkan dari kalian, kalian menginginkan untuk mendapatkannya namun ternyata tidak mendapatkannya. Hal itu agar kalian tidak terlalu bersedih atas apa yang terluputkan dari kalian. Namun juga sebaliknya, wala tafrahu bima atakum, agar kalian tidak terlalu berbangga, tidak terlalu senang, tidak ujub dengan apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Ya, sehingga tidak ujub, tidak terlalu berbangga. Namun demikian pula tidak terlalu sedih ketika mendapatkan takdir yang terasa tidak enak. Sehingga itu juga merupakan faedah yang kelima, yaitu agar tidak terlalu bersedih ya dengan musibah atau takdir yang pahit. Ya, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak terlalu bersedih atas apa yang terluput dari kalian. Kalian ingin mendapatkannya namun ternyata tidak, maka jangan bersedih, sebab itu memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum itu. Dan di sana juga terdapat manfaat-manfaat beriman kepada takdir yang sangat banyak. Kemudian penulis Al-Mu'allif Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan pada hadis yang pertama di dalam bab ini, waqala Ibnu Umar, dan Ibnu Umar mengatakan, Walladhi nafsu bin Umar biyadih. Demi Allah, yang mana jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Ibnu Umar mengatakan, demi Allah, yang mana jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Lau kana li ahadihim mithlu ahadin zahban. Seandainya seseorang dari mereka memiliki harta sebanyak atau semisal dengan gunung Uhud, bukit Uhud, emas yang berupa emas. Ini memiliki emas yang sangat banyak, ya, sebesar Uhud. Tumma anfaqahu fi sabilillah. Kemudian dia infakkan di jalan Allah. Ma qabilahu Allahu minhu. Maka Allah tidak akan menerima, ya, menerima infak tersebut darinya. Hatta yu'mina bil qadar. Sampai dia beriman kepada al-qadar, kepada takdir. Ini menunjukkan, ya, beriman kepada takdir merupakan perkara yang sangat mendasar, perkara yang wajib, ya, agar amal-amal soleh seseorang itu diterima oleh Allah. Kemudian dia, yakni Ibnu Umar, berdalil akan hal itu dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dan di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, sampai bersumpah, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi nafsu bin Umar biyadi." Demi Allah, yang mana jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Seperti yang kita ketahui bahwa sumpah itu berfungsi untuk at-ta'kid, menekankan, ya, memperkuat, menegaskan, ya, isi kalimat yang akan diucapkan berikutnya. Berikutnya, kalimat berikutnya adalah lau kana li ahadihim mithlu uhudin dhahaban. Seandainya seorang dari mereka, ya, memiliki emas semisal Uhud, emas yang sangat banyak. Tsumma anfaqahu fi sabilillah, kemudian dia infakkan di jalan Allah. Ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Maka Allah tidak akan menerima infak dia itu yang sangat banyak, ya, emas sebesar Uhud. Ma qabilahu Allah, Allah tidak akan menerimanya darinya. Hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman kepada al-qadar, kepada takdir. Naam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di dalam kalimatnya ini menerangkan hukum mereka, hukum, ya, golongan yang disinggung di dalam hadis ini. Ya. Hukum mereka ditinjau dari diterima atau tidaknya amal soleh mereka. Dan ternyata hukumnya adalah apa? Adamul qabul, tidak diterimanya amal soleh mereka ini. Ya. Naam. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, tidak menggunakan kalimat kufur atau kafir, mengkafirkan golongan ini yang tidak beriman kepada takdir. Ya. Namun hukum bahwa amal soleh mereka walaupun sangat besar seperti berinfak, ya, dengan emas sebesar Uhud, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum ini tidak diterima amal soleh. Ya, konsekuensinya adalah al-hukum bikufrihim. Konsekuensinya, artinya adalah Ibnu Umar menghukumi mereka kafir. Ya, sebab orang kafirlah yang tidak diterima amal soleh mereka dan ibadah-ibadah mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebesar apapun. Jadi Ibnu Umar mengatakan bahwa infak mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Ibnu Umar menghukumi mereka kufur dan keluar dari Islam. Sebab orang-orang kafir ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah taala firmankan, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Wa ma mana'ahum, dan tidaklah yang menghalangi ya antuk baraminhum nafaqatuhum, tidaklah yang menghalangi diterimanya infak-infak mereka itu illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih, kecuali sebabnya adalah karena mereka kufur kepada Allah dan kepada Rasulnya, sehingga kekufuran itu ya menghalangi diterimanya segala ibadah dan amal soleh. Sehingga jika dihukumi semacam ini tidak diterima amal solehnya, ya artinya ya dihukumi bahwa dia kafir keluar dari Islam. Pertanyaannya, kenapa sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini mengatakan seperti ini? Ya. Beliau mengatakan seperti ini sebagai jawaban dan fatwa ya atas informasi yang disampaikan kepada beliau bahwa di kota Basrah saat itu ada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla itu tidak menakdirkan perbuatan hamba. Perbuatan hamba itu di luar takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwa segala sesuatu itu unuf. Unuf itu yakni terjadi begitu saja tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terjadinya. Jadi yang diingkari adalah apa? Tingkatan yang pertama, yaitu tingkat ilmu Allah sadiq. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mendahului segala sesuatu. Diingkari oleh beberapa orang ini yang ada di kota Basrah. Ya. Mereka meyakini bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan hamba sampai hamba itu melakukan perbuatan tersebut dan terjadi, baru Allah mengetahui oh ternyata terjadi ini. Sebelumnya, sebelum terjadinya Allah tidak mengetahui. Ini yang mereka yakini. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menghukumi bahwa mereka itu kafir. Hanya saja beliau tidak mengatakan mereka kafir. Ya. Dengan kalimat seperti itu, yang beliau katakan adalah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak akan menerima infak seorang pun dari mereka walaupun sangat besar. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka kafir. Seperti tadi dalam ayat dari surat At-Taubah, wa ma mana'ahum min tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Ya, kekufuran itu menyebabkan tidak diterimanya amal salih. Kemudian Ibnu Umar berdalilkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdalil dengan hadis ini ya untuk menunjukkan atau untuk menguatkan fatwa yang beliau sampaikan. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu adalah an tu'mina billah, wa beriman kepada Allah wa malaikatih, kepada para malaikatnya, wa kutubih, kitab-kitab sucinya, wa rusulih, para rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, serta beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya. Jadi beliau berdalilkan dengan hadis ini karena iman kepada takdir itu bagian dari rukun iman. Bagian dari rukun iman yang semestinya diimani. Barang siapa tidak mengimani salah satu dari rukun-rukun ini, maka ya, artinya dia tidak beriman. Ya, tidak beriman. Seorang mukmin adalah orang yang mengimani keenam rukun iman ini seluruhnya. Ya, tidak ada yang dia ingkari sedikitpun. Jika ada seseorang yang mengingkari salah satu dari rukun-rukun ini, maka artinya dia bukan seorang mukmin dan dia adalah seorang yang kafir. Ya. Oleh karena itulah Ibnu Umar mengkafirkan mereka yang mengingkari takdir. Kenapa? Karena al-iman bil qadar, beriman kepada takdir, yang merupakan salah satu dari rukun-rukun iman. Ya. Nah, ada seseorang yang mengkufuri salah satu dari keenam rukun iman ini, ya, berarti dia ya telah mengkufuri seluruhnya. Sebab iman dengan keenam rukunnya ini la yatajazza, tidak terbagi. Kalau beriman ya berarti harus mengimani seluruhnya. Ya. Kalau mengingkari sebagiannya sama saja dia tidak beriman dan kafir. Ya, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan bahwa iman ini, iman kepada rukun-rukun iman ini harus terpenuhi seluruhnya, tidak boleh terbagi-bagi, tidak boleh pilih-pilih. Allah Ta'ala berfirman, wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin. wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Dan mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian namun mengkufuri sebagian yang lain. Nah ini, mengimani sebagian tapi mengkufuri sebagian yang lain, padahal itu wajib untuk diimani juga. Mereka ingin mengambil jalan pertengahan, jadi mengimani sebagian tapi masih mengkufuri sebagian yang lain. Mestinya kan mengimani seluruhnya. Maka hukum Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang membidat-bidatkan ini, beriman kepada sebagian namun mengkufuri sebagian yang lain, hukum Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka adalah ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir yang sebenar-benarnya. Kafir hakiki. Kafir yang nyata. Naam. Rawah Muslim, hadis riwayat Muslim. Adapun rincian terkait dengan rukun-rukun iman ini, ya mungkin kesempatan yang lain biiznillah. Adapun keterkaitan asar ini, asar Ibnu Umar dengan bab tentang para pengingkar takdir adalah, ya, asar ini menjelaskan hukum orang yang mengingkari takdir. Yaitu bahwa orang yang mengingkari takdir hukumnya bisa sampai pada tingkat kekufuran. Dan itu sebagaimana yang kita pelajari, jika yang diingkari adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mendahului segala sesuatu. Diingkari, Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadinya, ya berarti pengingkarnya ini hukumnya adalah kufur. Kemudian beberapa faedah yang dapat diambil dari asar ini disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, di antaranya adalah anna inkar al-qadar kufur, bahwa mengingkari takdir hukumnya adalah kufrun, kekafiran. Kemudian faedah yang kedua, bahwa amal salih tidak akan diterima kecuali dari seorang yang beriman. Yakni, jika yang melakukan amal salih bukan orang yang beriman, maka percuma, sia-sia dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia beriman. Kemudian, ya, faedah yang ketiga, ya, disyariatkannya berdalil. Ya, berdalil dengan Alkitab wa Sunnah, dengan Al-Quran dan Hadis, ya, di dalam menyatakan hukum, menyatakan suatu hukum. Ketika menyatakan suatu hukum di dalam syariat, ya, disyariatkan, bahkan diharuskan untuk berdalil, ya, dengan dalil dari Al-Quran atau Hadis yang sahih. Dan kemudian penulis rahimahullah menyebutkan hadis yang lain, yaitu hadis Ubadah. Beliau mengatakan, "Wan Ubadah bin Shamit." Dan dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, "Annahu qala li ibnihi," bahwa beliau, yakni Ubadah, berkata kepada putranya, menasihatinya, "Ya bunayya," wahai putraku, "innaka lan tajida ta'mal iman." Sesungguhnya engkau tidak akan merasakan, tidak akan mendapati rasanya iman, yakni manisnya keimanan, hatta ta'lama, sampai engkau mengetahui, meyakini, annama asabaka lam yakun yusti'at, sampai engkau mengetahui, meyakini bahwa ma asabaka, apapun yang menimpamu, jadi apapun yang ditakdirkan akan menimpamu, lam yakun liyukhti'ak, maka tidak akan, ya, luput darimu, terluputkan darimu. Wa ma akhta'aka, dan apapun yang ditakdirkan, ya, luput darimu, tidak akan menimpamu, lam yakun liyusibak, maka pasti tidak akan menimpamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ubadah bin Shamit kepada putranya, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya awal kali Allah taala menciptakan qalam, pena, faqala lahu, dia berfirman, Allah berfirman berkata kepada pena tersebut, "Uktub." Tulislah. Faqala lalu pena itu bertanya, "Rabbi, wa madza aktub?" Wahai Rabbku, ya Allah, apa yang harus aku tulis? Qala, Allah menjawab, "Uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah." Tulislah takdir-takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Segala sesuatu sampai terjadi hari kiamat. Ya bunaya, wahai putraku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata ala ghairi hadza falaysa minni." Barang siapa meninggal di atas selain hal ini, yakni dalam keadaan keyakinannya tidak seperti ini, tidak meyakini takdir, falaysa minni, maka dia bukan bagian dari golonganku. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan di atas selain keyakinan ini, selain imanan, iman kepada takdir, berarti dia bukan bagian dariku. Namanya hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu. Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu menasihati ya putranya, ya, menasihati putranya, dan demikian semestinya ya seorang ayah itu memberikan nasihat, ya, jangan petuah mendidik ya anak-anaknya, terlebih dalam perkara agama, terlebih dalam perkara akidah, ya, memberikan nasihat dan ilmu. Ya, demikian pula hendaknya ya para orang tua memilih ungkapan-ungkapan yang baik, ya, di dalam menyampaikan ilmu tersebut dan nasihat tersebut kepada anak-anaknya. Sebagaimana di sini Ubadah bin Shamit mengatakan, "Ya bunaya," ya, "wahai putraku," ini ungkapan yang lembut, yang halus, "ya bunaya," tidak mengatakan "ya beni," ya sama artinya, tapi "ya bunaya" lebih halus. "Wahai putraku, innaka lan tajida ta'mal iman," sesungguhnya engkau tidak akan mendapati rasa iman. Mam. Kalimat ini menunjukkan bahwa al-iman, keimanan itu memiliki rasa, ya, memiliki rasa. Ya. Namun tentunya rasa iman itu tidak sebagaimana rasa makanan misalkan yang dirasakan dengan ya lidah, ya. Iman memiliki rasa, namun rasa tersebut ya dapat dirasakan manisnya dengan kalbu, di dalam kalbu. Maka Ubadah bin Shamit mengatakan kepada anaknya, menasihatinya, "Wahai nak, sungguh engkau tidak akan mendapati rasa manisnya iman, ya, sampai engkau meyakini." Yang intinya adalah engkau meyakini takdir, beriman kepada takdir dengan seyakin-yakinnya. "Hatta ta'lama," sampai engkau meyakini, "annama asabaka lam yakun liukhti'ak." Apa maknanya? Engkau meyakini bahwa "ma asabaka lam yakun liukhti'ak." Ya, setidaknya ada dua kemungkinan makna. Ada dua kemungkinan makna terkait dengan kalimat "ma asabaka lam yakun liukhti'ak." Kemungkinan makna yang pertama adalah "ma asabaka," yakni "ma qaddarallahu an yusibaka." Apapun yang telah Allah takdirkan untuk menimpamu, ya, apapun yang telah Allah takdirkan menimpamu, ya, mengenaimu, "lam yakun liyukhti'ak," maka tidak akan mungkin meleset darimu, pasti kena. Ya. Nah, ini kemungkinan makna yang pertama. Kemungkinan makna yang kedua, "ma asabaka," yakni engkau meyakini bahwa apapun yang telah menimpamu, apapun yang telah menimpamu, jadi sudah terjadi. Kalau tadi kan apapun yang Allah takdirkan akan menimpamu, maka tidak akan meleset. Kalau ini apapun yang telah menimpamu, engkau sudah mendapatkan sesuatu, mungkin musibah atau yang lain. Ya. "Lam yakun liyukhti'ak," engkau yakini bahwa apapun yang telah terjadi itu dan menimpamu itu, "lam yakun liyukhti'ak," sama sekali tidak mungkin engkau berhayal-hayal, "seandainya saya begini tidak akan menimpaku, seandainya saya begitu maka akan meleset dariku." Jangan berkhayal, ya, jangan membayangkan, berandai-andai, ini maknanya. sekali lagi, kemungkinan makna yang pertama adalah bahwa apapun yang Allah takdirkan untuk menimpamu, maka tidak akan meleset darimu. Makna yang kedua adalah apapun yang telah terjadi dan menimpamu, maka tidak akan mungkin engkau berandai-andai melakukan ini dan itu untuk menghindarinya, sehingga tidak akan menimpamu. Jangan berandai-andai. Nah, ini semisal dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana? Fa inna law taftahu 'amala syaitan, sesungguhnya seandainya saya begini, seandainya saya melakukan begitu, ini saya tidak akan terjadi begini dan begitu. Berandai-andai, seandainya, taftahu 'amala syaitan, ini akan membuka pintu syaitan, pintu amaran syaitan. Kemudian kalimat yang kedua, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa maknanya juga kurang lebih sama seperti tadi. Ada dua kemungkinan makna. Kemungkinan yang pertama, wa ma akhta'aka, engkau meyakini bahwa ma akhta'aka, yakni apapun yang Allah takdirkan meleset darimu, tidak menimpamu, lam yakun liyusibak, maka tidak akan mungkin menimpamu. Apa yang telah Allah takdirkan, tidak mengenaimu, meleset darimu, tentunya tidak akan mengenaimu. Kemungkinan makna yang kedua adalah ma'akhfa'aka, bahwa apapun yang telah meleset darimu, mungkin engkau menginginkan sesuatu, tapi meleset, engkau tidak mendapatkannya, tidak berhasil, sudah terlanjur, sudah terjadi ini. Maka lam yakun yusibak, jangan berandai-andai, seandainya saya begini, seandainya saya begitu, niscaya saya berhasil. Jangan terlalu berandai-andai. Fa inna law taftahu 'amala syaitan, karena sesungguhnya seandainya itu membuka amalan syaitan, perbuatan syaitan. Sehingga kalau sudah terjadi, sudah. Jangan terlalu berandai-andai. Terkait dengan evaluasi diri, mungkin-mungkin saja. Tapi terlalu berandai-andai. Seandainya begini, pasti kemarin saya gak kena. Misalkan, gak kena musibah. Atau seandainya saya begini, pasti kemarin saya berhasil. Jangan terlalu berandai-andai seperti itu. Ini makna, ma'asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma'asabaka lam yakun liyusibak. Nah, ini di antara nasihat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu kepada putranya. Kepada putranya yang bernama siapa? Al-Walid. Kemudian Ubadah bin Shamit memperkuat nasihatnya itu, pada nasihat kepada anak kecil Tapi Ubadah bin Shamit tetap menganggap perlu menyebutkan dalilnya, sehingga beliau memperkuat nasihat tersebut dengan dalil. Kata Ubadah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan adalah qalam. Terkait dengan kalimat ini ada dua riwayat. Riwayat yang pertama adalah dengan memfathah huruf terakhir dari kata al-qalam. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sehingga artinya kurang lebih, sesungguhnya di awal kali Allah menciptakan pena, awal kali Allah menciptakan qalam, jadi awal-awal Allah baru saja menciptakan qalam, Allah memberikan perintah kepadanya uktub. Di awal mula Allah menciptakan qalam, Allah berfirman kepadanya uktub, tulislah. Nah, ini jelas maknanya terpahami. Kemudian riwayat yang kedua adalah dengan memdhammah al-qalam, memarfu'kannya, merafa'kannya. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalamu. Dengan riwayat yang kedua ini maknanya adalah sesungguhnya makhluk pertama yang Allah ciptakan itu adalah al-qalam. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Sehingga beda kan? Menurut riwayat yang pertama maknanya adalah Allah menciptakan qalam, dan di awal-awal Allah menciptakan qalam, ini pasca Allah menciptakan qalam, tidak lama setelah itu Allah memerintahkan kepadanya. memerintahkannya untuk menulis. Menurut riwayat yang kedua, maka maknanya adalah sesungguhnya makhluk pertama yang Allah ciptakan itu adalah al-qalam. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Al-qalam. Sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan dari makhluk-makhluk ini adalah qalam. Qalam dari makhluk pertama. Ya. Hanya saja menurut riwayat yang kedua, apakah berarti qalam ini benar-benar makhluk yang pertama? Sehingga sebagai contoh, arsy itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti diciptakan oleh Allah setelah Allah menciptakan qalam, apakah arsy ini mendahului qalam penciptaannya? Nah, ini ya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, namun pendapat yang nampak lebih kuat dan dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimin, demikian juga Ibnu Qayyim rahimahullah dan para ulama yang lain, bahwa arsy itu diciptakan lebih dulu ya dibandingkan dengan qalam. Dibandingkan dengan qalam. Ya. Nah, kenapa? Ya karena al-qalam, ya al-qalam Allah ciptakan itu ya. Allah ciptakan ya. Itu kurang lebih 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Nah, sebelum itu lagi, apakah Allah tidak memiliki makhluk? Sebelum Allah menciptakan qalam, apakah Allah tidak memiliki makhluk? Ya, jawabannya Allah memiliki makhluk. Makhluk. Allah menciptakan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu menciptakan. Ya. Sementara qalam Allah ciptakan ini ada batas waktunya, yaitu apa? Ada batas waktu awalnya. Atau batas awal waktunya itu apa? 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sebelumnya lagi. Ya, lebih lama lagi. Apa namanya? Di belakang 50 ribu tahun itu sebelum Allah menciptakan apa namanya? Langit dan bumi. Ya, apakah Allah tidak memiliki makhluk? Allah tidak mencipta? Ya, jawabannya Allah memiliki makhluk. Allah memiliki makhluk sebab Allah Subhanahu wa taala selalu mencipta. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat khalq, mencipta dan selalu menciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala kan tidak memiliki permulaan. Ya, sementara al-qalam ini memiliki permulaan. Nah, sehingga bisa antum cermati lagi, Allah Subhanahu wa taala itu awal. Awal. Awal yakni tidak memiliki permulaan. Tidak dikatakan ya, Allah ada setelah sebelumnya tidak ada. Ya. Sehingga dan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat mencipta atau perbuatan mencipta ya. Berarti Allah selalu mencipta. Ya. Nah, misalkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan qalam. Nah. Berarti al-qalam diciptakan 50 ribu tahun, sekitar 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau 100 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi gimana? Allah gak punya makhluk, kan qalam diciptakan baru 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Kalau 100 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi gimana? Qalam belum ada, juga belum ada makhluk. Allah sudah ada belum? Kan sudah ada. Allah ada. Ya. Berarti Allah gak punya makhluk, gak mungkin. Sebab Allah selalu mencipta. Terus bagaimana upaya qalam ini bukan makhluk yang pertama? Di sana sebelum qalam masih ada makhluk-makhluk yang lain, hanya saja kita tidak mengetahuinya. Kita tidak mengetahuinya seluruhnya. Terus bagaimana dengan riwayat yang kedua ini? Inna awwala ma khalaqallahul qalamu. Sesungguhnya makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Maknanya adalah awal yang relatif. Ya. Nisbi bin nisbati ila hadihil makhlukat. Ya. Dengan melihat makhluk-makhluk yang ada sekarang ini, langit, bumi. Ya. Demikian juga makhluk-makhluk yang terletak di antara langit dan bumi. Kemudian para penduduk langit dan bumi. Berkaitan dengan makhluk-makhluk ini, maka makhluk yang pertamanya adalah al-qalam. Ya. Jadi qalam merupakan makhluk pertama. Ya. Makhluk yang pertama dengan melihat makhluk yang ada sekarang ini, alam ini, langit dan bumi sekarang ini. Ya. Jadi dibandingkan dengan langit, bumi dan seisinya, ya, maka kolam diciptakan lebih dulu. Itu maksudnya. Jadi awal yang relatif, relatif dengan melihat makhluk, makhluk yang ada saat ini, bukan awal secara mutlak. Dan arus itu diciptakan sebelum kolam. Nah, saqara lahu uktub. Allah berfirman kepada al-qalam, uktub, tulislah. Ya, tulislah. Faqala, maka qalam itu menjawab, ya, Rabbi, ya, menjawab atau bertanya, Rabbi wa ma la aktub, wahai Rabbku, apakah yang harus aku tulis? Nah, dan di sini Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, berbicara kepada al-qalam. Padahal qalam itu ya yang nampak bagi kita dan kita anggap pernah benda yang jamad. Benda ya, semacam benda mati begitu ya, jamad. Namun diterangkan oleh para ulama bahwa semua makhluk, sampai pun makhluk-makhluk jamadat, makhluk-makhluk yang kita anggap sebagai benda mati, di hadapan Allah Subhanahu wa taala makhluk tersebut seluruhnya berakal, dapat memahami ya apa yang dikehendaki dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk-makhluk yang kita lihat ini benda mati, ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dia kehendaki, maka makhluk-makhluk itu bisa memahami. Ya, seperti berakal. Ya, memahami. Ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada al-qalam, dan qalam itu pun bisa menjawab Allah Subhanahu wa taala dengan bertanya, wahai Rabbku, wa madza aktub, ya apa yang harus saya tulis, ya apa yang harus saya tulis. Kemudian Allah mengatakan, uktub maqdira kulli syai' hatta taqum as-sa'ah. Tulislah takdir-takdir, ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan segala sesuatu sampai terjadinya as-sa'ah. As-sa'ah yakni hari kiamat. Nah. Ya bunaya, wahai putraku, kata Ubadah bin Shamit, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man mata ala ghairi hadha falaysa minni. Barang siapa meninggal di atas selain keyakinan ini, keyakinan terhadap takdir, iman kepada takdir, falaysa minni, maka dia bukan bagian dariku. Kemudian, wa fi riwayatin li Ahmad. Dan dalam sebuah riwayat milik Imam Ahmad, ya, sama hadis Ubadah bin Shamit, ya, tapi dengan riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala lahu uktub. Fajara fi tilka sa'ati bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya ya, di awal kali Allah menciptakan qalam, Allah berfirman kepadanya, uktub, tulislah. Fajara fi tilka sa'ah, maka qalam itu pun ya mulai menulis pada saat itu, bima huwa ka'inun, ya, dengan apa yang akan terjadi, ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Ini segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat itu telah ditulis oleh al-qalam di dalam al-lawhul mahfuz. Namun perlu kita ketahui bahwa yang ditulis oleh al-qalam di al-lawhul mahfuz itu bukan seluruh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sebagian dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab setelah terjadinya hari kiamat, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Setelah terjadinya hari kiamat, apa saja yang terjadi, Allah suruh mengetahuinya. Demikian pula hal-hal yang terjadi sebelum Allah menciptakan qalam. Ya, Allah juga Maha mengetahuinya. Sehingga apa yang ditulis oleh al-qalam di al-lawhul mahfuz itu hanya segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat, sudah terbatas dengan itu. Ya, terbatas dengan itu, sehingga itu hanya sebagian dari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Maha luas. Kemudian wa fi riwayah li Ibnu Wahab, dan dalam sebuah riwayat yang lain milik Ibnu Wahab, diriwayatkan oleh Ibnu Wahab rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman lam yu'min bil qadar khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu bin nar." Maka barang siapa yang tidak beriman kepada qadar, kepada takdir yang baik dan yang buruknya, ahraqahu Allahu bin nar. Maka Allah ya akan membakarnya dengan an-nar, dengan api neraka. Nah, beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruknya. Nah, yang baik dan yang buruk ini maksudnya adalah dengan melihat apa yang dirasakan oleh hamba. Ya, yang dirasakan manis ataukah tidak? Ya, manis ataukah pahit? Ya, enak. Ya, ataukah tidak? Ya, adapun melihat kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, maka semuanya baik. Segala takdir Allah Subhanahu wa taala itu baik dengan melihat apa? Bahwa itu adalah ketentuan Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab ya segala sesuatu yang Allah takdirkan itu pasti ada hikmahnya. Ya, hanya saja mungkin terkadang bagi orang ini, bagi makhluk ini terasa pahit. Tapi di balik itu banyak hikmahnya. Ya, banyak sekali hikmahnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka ya tidak melakukan keburukan. Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan keburukan, tidak melakukan keburukan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, wasyarru laisa ilaik. Dan keburukan itu tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Jadi engkau tidak melakukan keburukan. Naam. Ahraqahu Allah bin nar. Barang siapa yang tidak beriman kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya, maka Allah akan membakarnya dengan neraka. Ini menunjukkan bahwa api neraka memiliki sifat apa? Mampu membakar. Di antara sifat an-nar adalah membakar. Ya, siapapun ya yang diazab dengannya. Na'udzubillah. Keterkaitan asar ini dengan keterkaitan asar ibadah bin Shamit ini dengan beberapa riwayatnya ini dengan bab tentang munkiril qadar, orang-orang yang mengingkari takdir, adalah di dalam asar ini diterangkan kewajiban beriman kepada takdir, wajibnya beriman kepada takdir, dan larangan, peringatan ya untuk tidak apa mengingkari takdir serta mengkufurinya. Demikian pula asar ini menjelaskan ya ancaman ya jika mengingkari takdir. Ancamannya adalah apa? Ya, ancamannya adalah an-nar, al-ihraq bin-nar, bakar dengan api neraka. Demikian juga ancamannya adalah apa? Ya, dihukumi tidak termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beberapa faedah yang dapat diambil dari asar ini, di antaranya adalah kewajiban beriman kepada takdir. Wajibnya beriman kepada takdir, ini jelas. Kemudian faedah yang kedua, ancaman yang keras jika mengingkari takdir, ya seperti tadi ya. Kemudian faedah yang ketiga, ya, menetapkan adanya qalam, ya, pena, qalam. Ya. Dan penulisan segala sesuatu atau segala ketetapan ya yang telah berlalu maupun yang akan datang dengan qalam itu sampai hari kiamat. Jadi qalam itu ya menulis ya segala takdir, segala sesuatu yang telah ditetapkan ya sampai hari kiamat. Nah, ini mungkin yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dari kitab Tauhid. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Allahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.